dapatkah kau rasakan kebimbangan dalam hatiku yang seringkali datang merasuki relung jiwaku. Oh, dapatkah kau rasakan gerisah di dalam batinku, ingin sekali ku sampaikan berjuta rasa ini kepadamu. Aku ingin mencintamu, aku ingin memelukmu, kan ku berikan untukmu seluruh hidup dan cintaku. Dapatkah kau rasakan gelisah di dalam batinku, ingin sekali ku sampaikan berjuta rasa ini